Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Punten mim monitor ini dikecilkan sedikit. Maaf. Maaf para pendengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat, keburukan dan kekurangan kita. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun maksiat dalam bentuk apapun yang tidak dilihat oleh Allah. Semua dosa dan maksiat yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha mengetahui apapun yang kau kerjakan. Jadi sebetulnya semua kepahitan, semua penderitaan, wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsik. Jadi kalau kita sedang sedih, galau, pilu, getir, nelangsa, nyesek, apalagi penderitaan hati yang sering terjadi itu, ada akhwat yang sedang ngaji di atas, maaf para pendengar, kalau hati kita sedang sangat tidak enak oleh kejadian apapun, oleh sikap siapapun, kita harus langsung ingat aja bahwa ini kepahitan terjadi dengan izin Allah, bahwa ini kepahitan pasti diundang oleh dosa saya sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan apapun kalau Allah tidak menolong. Kalau Allah tidak melapangkan, tetap sempit. Kalau Allah tidak membuka, tetap tertutup. Jadi kita benar-benar tidak berdaya mengatasi masalah kecuali Allah menolong kita. Kita tidak punya uang, tidak ada yang bisa membuka rezeki selain Allah. Kita sedang galau, tidak ada yang bisa membuat tenang hati selain Allah. Kita ingin seseorang menjadi baik ke kita, tidak ada yang membolak-balik hati selain Allah. Tidak ada, karena segala sesuatu ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa merubah orang marah menjadi tidak marah ke kita, tidak bisa. Tapi Allah kuasa merubah orang yang sedang marah menjadi baik ke kita, sayang ke kita, mudah bagi Allah. Tapi kita tidak sanggup. Walaupun kita menggunakan berbagai cara dan akal, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak berubah. Makanya kita harus mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ini penting dipahami hadirin. Nah, bagaimana caranya kalau kita sedang ditimpa kepahitan bentuk apa saja ya, baik uang, baik penyakit, baik hubungan dengan orang, pokoknya lagi pedas, lagi nyesek, lagi getir, lagi nelangsa hati ini, harus gimana nih, harus bagaimana ini? Mau tahu rahasianya? Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Demikianlah hadirin sekalian. Mau tahu rahasianya, pas lagi nyesek, aduh nelangsa, pernah nyobain seperti itu tidak? Sering? Beberapa sial menunjukkan sering. Mau tahu rahasianya? Tapi ini rahasia. Biasanya kalau kita sedang nyesek pahit, getir, kita lebih fokus justru kepada selain Allah. Misalkan kita ada yang menyakiti perasaan kita, ya. Kita lebih sibuk dengan yang menyakitinya. Merasa saya sebagai korban disakiti. Dulu dia janji kepadaku, ternyata tidak hanya padaku. Dia janji juga ke tetanggaku, ke saudaraku, ya namanya juga yang ngutang ya, mau janji bayar hutang. Perih, nyesek. Nah, biasanya kita justru fokusnya kepada masalahnya. Fokusnya kepada orang yang bikin kita enggak enak. Fokusnya kepada yang bikin kita nyesek. Padahal yang bikin kita nyesek itu bukan dia, tapi dosa-dosa kita. Nah, orang yang jadi jalan kita nyesek itu adalah jalan saja dari Allah. Misal kita suka nyakitin orang, menghina, meremehkan, gibah. Suatu saat kita dihina, difitnah orang. Kita lebih sibuk yang memikirkan yang menghina kita. Padahal penghinaan orang itu ke kita sangat besar kemungkinan adalah buah daripada tabungan kita suka nyakitin orang. Nah, orang yang menyakiti kita itu hanya jalan dari Allah untuk menyadarkan kita akan kezoliman kita, untuk menjadi sarana penggugur dosa kita kalau jadi tobat. Pernah nyakitin orang tidak? Jawab hadirin. Pernah nyakitin orang? Pernah bikin gak enak hati orang? Sering. Matanya pernah maksiat enggak? Yang lebih jelas, pernah atau sering? Sering atau sering sekali? Halo, tahu tidak? Ada balasannya tidak? Pernah celetak-celetuk yang bikin perasaan orang gak enak? Ini kalau tak pertanyaannya pernah, jawabannya sesuai dengan perasaan aja ya, sering. Pernah zolim? Ini semua keburukan kita itu benar-benar kembali ke kita. Jadi kalau suatu saat ada orang yang nipu, yang menghina, yang memfitnah, yang mencelakakan, dia cuma jalan tuh. Jalan kembalinya apa yang kita lakukan selama ini. Misalkan ada playboy cap dua cula. Dia naksir sana, naksir sini, janji sana, janji sini. Suatu saat dia agak besar, menjelang dia menikah, misalkan ya, tiba-tiba enggak jadi. Si calonnya ini memang jadi nikah, tapi enggak dengan dia. Waduh, engkau mengkhianati janji 1000 tahun. Harusnya ketika terjadi gini, langsung, berapa banyak wanita yang pernah kau sakiti? Berapa banyak wanita yang telah engkau lukai? Nah, itu kan SMP kelas 2, 3 ya. SMA itu akumulasi selusin. Nah, ini kalau udah balik udah ada catatannya hadirin. Nah, biasanya kalau kita sedang pahit getir enggak inget tuh bahwa itu adalah tabungan kita. Maka rahasianya adalah taubat. Ini dia. Karena itu enggak semuanya. Kalau semuanya hancur kita. Kalau semua keburukan kita kembali ke kita, udah hancur lebur. Benar? Ini hanya beberapa saja yang bikin pahit-pahitan ke kita. Makanya ketika kita dilanda kepahitan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu adalah karena keburukan. Wah, dia mengancam saya, akan begini, akan begitu. Nah, kalau ada ancaman bagi kita, maka kita keluarkan surat At-Taubah ayat 51. Nah, ini buat yang merasa tegang-tegang oleh sesuatu yang belum terjadi, silakan disimak ayat ini ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukku. Kami, ya qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dialah Tuhan, dialah maula kami, pelindung kami, penolong kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Jadi saudara, kalau begini saudara akan dipecat. Langsung ingat ayat ini. Tidak akan menimpa kepada saya kecuali apa yang Allah tetapkan. Hanya Allah lah maulaku, maula kami. Dialah Allah yang kuasa membolak-balik hati, yang melancarkan segala yang macet, memudahkan segala yang sulit, membuka yang tertutup. Dan hanya kepada Allah lah saya bergantung. Enak dengarnya? Kamu set, pisah sama kamu. Misalkan begitu, langsung ingat, tidak akan menimpa kecuali yang Allah tetapkan. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Biasanya kita kemakan oleh ancaman itu, jadi lebih sibuk dengan yang mengancam, padahal tidak akan terjadi ancaman siapapun tanpa izin Allah. Tanpa ketentuan Allah tidak bisa menimpa kita. Ini tubuh kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini gak bisa luka tanpa izin pemiliknya, kita gak bisa mati tanpa izin pencipta dan pemilik kita. Maka kalau ada apa-apa, kita harus ingat, ancaman siapapun dalam bentuk apapun, jangan membuat kita sibuk hanya dengan ancamannya, tapi ingat yang menguasai apapun yang terjadi siapa? Allah. Nah, galau itu adalah gak nyambung ke Allahnya. Nah, jadi bagaimana sekarang saya pengen ditolong Allah nih, saya gak mau ini terjadi. Ya, karena Allah pemilik takdir, pemilik kejadian, maka gerbang awalnya adalah taubat. Pokoknya taubat. Man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwa barang siapa yang melazimkan, hadis yang lain man aksar, aksar itu memperbanyak atau membiasakan istighfar, nanti Allah akan si sempitnya hati ini dilapangkan oleh Allah, diberi jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki itu luas sekali ya. Bisa ketenangan, bisa kemudahan, bisa berbentuk materi, tapi bisa berbentuk kuatnya iman, anak soleh dan sebagainya, rezeki itu. Makanya istighfar, istighfar yang banyak, istighfar, karena semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau pahit. Misal kita disakitin orang, yang nyakitin kita udah pasti itu melakukan dosa, dan itu urusan dia. Tapi kenanya kepada kita, ini diundang oleh kita. Makanya ini prosedur, makanya fokus. Astagfirullah, astagfirullah. Buka file-file dosa kita. Oh ya, astagfirullah, saya nyakitin ini, astagfirullah. Kita dihina orang, tapi kita lebih sibuk bertobat atas perilaku kita yang suka nyakitin orang. Nanti gimana dong dia? Itu dalam tanggungan Allah. Waktunya dia ditenangkan, tenang dia. Saya baca ini tentang seorang ini kalau kemarin suami yang marah, sekarang istri yang marah, Pak. Ada dalam kisah nyatanya, waduh bertengkar berat gitu. Sampai suami itu udah bingung harus gimana. Akhirnya dia pergi ke masjid itikaf, tobat, tobat, tobat. Istrinya sudah mau pulang aja dan sudah melantunkan pulangkan aku gitu ya ke rumah orang tuanya. Tapi suami enggak mau pisah. Tobat, tobat. Pas sudah pulang dari masjid, ternyata istrinya udah robah hatinya, udah tenang, bahkan minta maaf. Bingung, padahal tadi pagi pertengkaran begitu hebat, hampir semalaman tuh. Udah berdalih apapun enggak diterima. Ya, apa susahnya bagi Allah ngebulak-balik hati? Rupanya sambil di itikaf, sang suami itu ingat dosa-dosa, tobat, tobat, ini karena dosa saya, sering nyakitin orang, sering nyusahkan orang, tidak terjaga mata, tidak terjaga lisan. Jadi benar-benar sarana terlukanya hati itu menjadi pembuka pintu evaluasi diri, jujur melihat diri, tobat, dan Allah yang ngebulak-balik hati. Sebab kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Mau pakai alasan sehebat apapun, kalau lagi dibuat enek sama kita, ya enek suruh enek. Tapi Allah kuasa membulak-balik hati. Makanya jangan akal-akalan lah dalam hidup, Ma. Ya. Kalau salah mah ngaku salah, tobat, tobat. Kalau kita tidak salah, ya pasti banyak kesalahan yang lain yang harus kita tobatin. Benar? Terima kasih hadirin. Oh, sudah lewat 2 menit. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Miftah sehat. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan lahir batin. Istiqomah. Barusan sempat menyimak sedikit, Pak. Alhamdulillah, sedikit ya. Ya, itu obat bagi yang nyesek-nyesek, begitu kan ya, Pak ya? Obat mujarabah ya. Pokoknya mah obat mah tobat begitu. Kalau pengen obat ya tobat. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Baik.